Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita. Semua itu tidak lepas daripada nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang insya Allah kita bisa mengikuti pelajaran ini, yang mana pelajaran ini sudah masuk kepada bab tentang Al-Asma'ul Khamsah. Bagi yang sudah pernah belajar, insya Allah ini sebagai mengulang-ulang pelajaran agar lebih matang, lebih mantap, karena makin mendalam manakala ilmu itu kita ulang-ulang dan kita kaji. Kemudian bagi pemula, maka diharapkan serius, fokus untuk mengikuti kajian ini. Insya Allah kaedah yang akan kita pelajari ini bukanlah kaedah yang sulit, mudah insya Allah, paling termasuk paling mudah. Dan sebagai pengantar, Al-Asma'ul Khamsah adalah Al-Asma itu bentuk jamak atau plural dari kata Al-Ismu, isim. Jadi Al-Asma isim-isim, yaitu kata benda, kata benda. Al-Khamsah yang lima, maksudnya apa? Ada lima isim yang mana tanda i'rabnya tidak sama dengan isim-isim yang lain. Jadi saya ulang kembali, karena kalau sudah bicara tentang ilmu nahu, maka yang paling pokok adalah i'rab. Ya, i'rab, perubahan suatu kata kepada bentuk kata lain yang terkait dengan i'rab. Nah, yang mana isim yang lima ini berbeda tanda i'rabnya dengan isim-isim yang lain yang sudah kita pelajari, baik itu isim mufrad, baik itu musanna maupun jamak, itu sudah kita pelajari beserta tanda i'rabnya. Nah, yang ini berbeda, tanda i'rabnya berbeda, hanya lima isim, tidak lebih, tidak kurang. Dan isim itu hanya itu saja, makanya mudah untuk dihafal. Tapi sebagaimana biasanya, kami minta pada pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja untuk membaca di halaman As-Saffah Tasi'a wa Khamsin, halaman 59 dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah Fil Qawaid Nahwiyah. Baik, silakan Ustaz Ihsan. Jazakumullah khair Ustaz dan pendengar serta pemirsa Raja TV. Alhamdulillah, kita akan awali pertemuan dan pembahasan di malam ini dalam pembahasan Al-Asma'ul Khamsah di halaman 59. Dan kita berikan kesempatan yang luas bagi Anda, para pendengar dan pemirsa Raja TV, untuk berinteraktif dan bisa membaca pada sesi kiraah dalam sesi yang pertama ini. Silakan di 0218236543. Kita sapa pendengar yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Baik, ahlan ya ma. Ahlan assalamualaikum ya sahab. Barakallahu fikum. Fik barakallahu. Naam. Ya sahab. Naam, tafadhali ya. Naam. Bismillah. Ad-darsul khamisu wal ishruna. Al-wahdatu as-salisata asyrata. Naam. Al-asma'ul khamsatu. Al-asma'ul khamsatu. Al-asma'ul khamsatu hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. شروط الأسماء الخمسة دي. أما شروط الأسماء الخمسة فهي ثلاثة. أولا أن تكون ألفاظها مفردة، وإذا كانت مثنى أو جمعا فليست من الأسماء الخمسة، مثل أبوين وأخوين آباء وإخوة. ثانيا ألا تكون ألفاظها مصغرة، وإن كانت مصغرة فليست من الأسماء الخمسة، مثل أبي وأخي وذبي. ثالثا وإن تضاف إلى غير ياء المتكلم، وإن أضيفت إلى ياء المتكلم فليست من الأسماء الخمسة، مثل أبي وأخي وفمي. علامة إعراب الأسماء الخمسة، إن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو قال أبو هريرة سمعت أبا هريرة عن أبي هريرة. طيب أحسنت، بارك الله فيك. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. القراءة جيدة. نعم. Jazakallah khair Mau Fatimah. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua masih di sesi qiraah. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Ida di Pacitan. Ahlan bikum. Naam. Ahlan bikum. Naam. Silakan. Tafadhal ya Um. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الخامس والعشرون الوحدة الثالثة الوحدة ثلاثة عشر الثالثة عشرة نعم الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك ودومال شروط الأسماء الخمسة أما شروط الأسماء الخمسة فهي ثلاثة أولا أن تكون ألفاظها مفردة وإذا كانت مثنى أو جمعا فليست من الأسماء الخمسة مثل أبوين أخوين آبائين وإخواتين ثانيا ألا تكون ألفاظها مصغرة وإن كانت مصغرة ليست من الأسماء الخمسة مثل أبين وأخين ودوين ثالثا وأن تضاف إلى غير ياء المتكلم وإن أضفت إلى ياء المتكلم فليست من الأسماء الخمسة مثل أبي وأخي وفمي علامة إعراب الأسماء الخمسة إن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء نحو قال أبو هريرة سمعت أبا هريرة من أبي هريرة ما شاء الله نعم أحسنت بارك الله فيك نعم أمين جزاك الله يا أستاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير مويدة بارك الله فيك Baik, kita berikan kesempatan yang ketiga. Masih di sesi qiraah di 0218236543. Baik, kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Fatia Aceh. Ah, Umu Fatia Aceh. Baik. Naam. Naam. Tafadhal ya Um. Naam, Ustaz. Bismillah. Ad-dars al-khamis wa 'ashrun. Al-wahdatu ats-tsalitsata 'ashrata. الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال شروط الأسماء الخمسة أما شروط الأسماء الخمسة فهي ثلاثة أولا أن تكون ألفاظها مفردة وإن كانت مثنى أو جمعا فليست من الأسماء الخمسة مثل أبوين أخوين آباء وإخوة ثانيا ألا تكون ألفاظها مصغرة وإن كانت مصغرة فليست من الأسماء الخمسة مثل أبي وأخي وذوي ثالثا wa an tudafu ila ghairi ya'il mutakallim wa an tudafa wa an tudafa ila ghairi ya'il mutakallim wa in udifat ila ya'il mutakallim falaysat min al asma'il khamsati mislu abi wa akhi wa fani alamatu i'rabul asma' i'rabi alamatu i'rabil asma'il khamsati innal asma'al khamsata turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i nahwu qala abu hurairata sami'tu aba hurairata an abi hurairata. Naam, ahsant, barakallahu fik. Rafikum barakallahu sa'ad, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita berikan satu kesempatan kembali sebelum kami berikan kesempatan yang bagi ikhwan yang di studio. Silakan di 0218236543. Halo. Mohon maaf terputus, silakan dicoba untuk hubungkan kembali di 0218236543. Dan bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan Al-Asma Al-Khamsah. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Silakan. Barakallahu fika, Um. Rafiq barakallahu. Naam, tafadhali, iqra'i. Ya, Ustaz. Al-Asma'ul Khamsatu. Al-Asma'ul Khamsatu. Al-Asma'ul Khamsatu ya. Abuka wa akhuka wa khamuka wa fuka wa dhumalin. Ya. Surutul asma'il khamsati. Amma surutul asma'il khamsati fahiya salah satun awalan antakuna alfazuha mufradatan wa idza kanat musanna au jam musannan au jaman falaisat minna asma'il khamsati bihlu abawaini akhawaini abai wa ikhu wa ikh wa ah wa ikhwatin. Naam. Samian ala takuna alfa zuha musawwaratan. Wa in kanat musawwaratan falaisat minna asma'il khamsati mithlu ubayi ubayin wa ukhayyin wa zubayin. Ubayin, naam. Dan wa antu dofa ila wa iriya ilmu takalimi wa in udifat ila ya ilmu takalimi falaisat minna asma'il khamsati mislu abi wa akhi wa fami. Nah, lama tu ila bi asma'il khamsati inna asma'al khamsata turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujaru bil ya'i nahwu qala abu lairota kami itu abu lairota an abi lairota. Naam, ahsant, barakallahu fik. Rafiq barakallahu Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Umu Abdillah di Solo, barakallahu fik. Dan kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio. Silakan akhi Ibrahim, faddal. Khamisu wal ishrun al-wahdatu thalithata ashrata al-asma'ul khamsatu al-asma'ul khamsatu al-asma'ul khamsatu hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin syurutul asma'il khamsati amma syurutul asma'il khamsati fahiya thalathatun awalan antakuna alfaduha mufradatan wa idza kanat muthannan aw jam'an falaysat min al asma'il khamsati mithlu abawaini akhawaini abain wa ikhwatin thaniyan alla takuna alfadhuha musaghgharatan wa in kanat musaghgharatun falaysat min al asma'il khamsati mithlu ubayyin wa ukhayyin wa duwayyin thalithan wa an tudafa ila ghairi ya'il mutakallimi wa in udifat ila ya'il mutakallimi falaysat minal asma'il khamsati mithlu abi wa akhi wa fami alamatu i'rabil asma'il khamsati innal asma'al khamsata turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i nahwu Qala Abu Hurairah, sami'tu Aba Hurairah an Abi Hurairah. Naam, ahsant, barakallahu fik. Barakallahu fik akhi. Tafadhal ya. Bismillah. Ad-Darsul Khamis wa Ishrun, Al-Wahdatu Salisata Ashrata. Al-Asma'ul Khamsatu hiya Abuka wa Akhuka wa Hamuka wa Fuka wa Dhu Malin. Surutul asma'il khamsati. Amma surutul asma'il khamsati fahiya thalathatun. Awalan an takuna alfadhuha mufradatan. Naam. Wa in kanat musanna aw jam'an falaysat minal asma'il khamsati. Mithlu abawaini, akhawaini, abain wa ikhwatin. Thaniyan an la takuna alfadhuha musagharatan wa in kanat musagharatun fa laysa min al asma'il khamsati mislu ubayyin wa ukhayyin wa zuwayyin. Salisan wa an tudafa ila ghairi ya'il mutakallimi wa in udifat ila ya'il mutakallimi fa laysat min al asma'il khamsati mislu Abi wa akhi wa fami. Alamatu i'rabil asma'il khamsati. Innal asma'al khamsata turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i. Nahu qala Abu Hurairah, sami'tu Aba Hurairah an Abi Hurairah. Ahsant, barakallahu fik. Naam. Jazakumullah khair, akhuna, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan ya. Naam. Insyaallah maudhu ini singkat ya, tidak begitu panjang, insyaallah mudah. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal bahwa ada lima isim yang mana tanda i'rabnya berbeda dengan isim yang sudah kita pelajari, yaitu isim mufrad, musanna, jamak dengan berbagai macam jamak, itu tidak sama. Maka itulah dengan berbeda tanda i'rabnya, maka ada pembahasan khusus dan ada syaratnya. Nah, ini yang perlu antum ketahui. Yang pertama, apa saja asmul khamsah ini? Jangan campur aduk dengan al-af'alul khamsah. Nanti ada istilah al-af'alul khamsah. Itu fi'il, fi'il lima. Dia ada fi'il, lima fi'il juga tanda i'rabnya berbeda dengan fi'il lainnya. Dan itu cuma lima fi'il. Demikian juga ini isim. Jadi ada fi'il, ada isim. Jadi jangan apa sampai campur aduk antara asma' dan af'al. Istilahnya hampir sama, khamsah juga di ujungnya. Al-asma'ul khamsah. Nanti memang ada dalam satu kitab, nanti asma'ul sittah, itu aja. Sama saja, cuma yang enam, kalimat hanu. Kalimat hanu itu ulama berbeda pendapat. Nah, apakah dia i'rabnya? Ada i'rab isim mufrad, seperti hanuka, hanaka, hanika. Marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Hanuka. Hanu itu adalah sesuatu yang mustakdzar ya, sesuatu yang aib untuk di apa? Untuk disebutkan, maka pakai istilah hanu. Nah, anunya bahasa kita anunya. Jadi istilah hanu. Ha dan nun ya. Hanuka. Sebuah ulama mengatakan termasuk asmaul khamsah. Jadi enam. Maka ada istilah al-asma'us sittah. Asma'us sittah. Nah, karena kalimat hanu ini ikhtilaf ulama dan pendapat yang paling kuat adalah dan masyur, enggak masuk. I'rabnya i'rab, isim mufrad, marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ya. Ada yang saya tulis dulu. Jadi ada kalimat apa? Kalimat hanu. Hanun. Iya. Hanun. Nah, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, hanan, kemudian hanin. Nah, ketika digabung, karena ini termasuk digabung, digabungkan. Jadi, ini asalnya. Nah, diidhafakan. Umpanya idhafah pada kaf. Nah, hanuka. Hanaka. Ini dhammah, fathah ketika mansub, ketika kasrah, jar, hanika. Nah, seulama i'rab sama seperti asmaul khamsah. Jadi hanuka. Ketika marfu, waw. Ketika mansub, hanaka. Ketika jar, ya. Hanika. Nah, jadi sama seperti asmaul khamsah. Maka, dalam sebagian kitab, al-asma'u sittah. Jadi guna asma'u sittah. Berarti asma'u sittah berarti kalimat hanunya masuk. Nah, ada sebagian kitab, al-asma'ul khamsah. Berarti, yang hanu tidak masuk. Dia berpendapat, i'rabnya i'rab ismu mufrad. Marfu dhammah, fathah, kasrah. Seperti kitabuka, kitabaka, kitabika. Qalamuka, qalamaka, qalamika. I'rab apa? I'rab dengan harakat. Baik, karena ini untuk pemula, kita cukupkan untuk yang khamsa saja, yang sudah ittifak ya. Sepakat, para ulama. Baik. Nah, abuka, asalnya ada kalimat abun. Nah, ada lima. Ada lima. Pertama, kalimatnya asalnya abun. Yang kedua, akhun. Yang ketiga adalah hamun. Yang keempat, famun. Yang kelima, lu. Nah ini, abun, ayah. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun enggak masuk. Akhun. Kemudian hamun, mertua. Kemudian famun, mulut. Kemudian zu, di mana sahib yang punya. Ini mana? Jadi, ini. Yang ada syarat lagi, ini. Yang dua syarat. Yang ini kalau masuk asmaul khamsa, dia dibuang mimnya. Itu syaratnya. Jadi kalau dia memasukkan asmaul khamsa, maka mimnya dibuang. Kalau mimnya enggak dibuang, berarti i'rabnya apa? Famun, faman, famin. Dhammah, fathah, kasrah. Nah. Famuka, famaka, famika. Nah, kalau asmaul khamsa, ini syaratnya apa? Mimnya dibuang. Harus dibuang. Kemudian yang zu bimakna sahib. Bimakna sahib. Mana sahib? Bukan sahabat. Punya. Milik. Ya, zu. Yang punya. Bimakna sahib. Nah, apa syarat ini? Nah, itulah syaratnya yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, syurutul asma'il khamsah. Itu apa? Ada tiga syaratnya. Antakuna alfadhuha. Bahwa lafaznya, yaitu lafaz abun, akhun, hamun, famun, kemudian zu, mufradatan. Mufrad. Ini kan mufrad. Abun. Mufrad itu musanna itu jama' abun. Mufrad. Nah. Jadi ini bisa dijadikan asmaul khamsah. Mufrad. Akhun, mufrad. Hamun juga mufrad. Famun juga mufrad. Zu juga mufrad. Itu syarat pertama. Kalau musanna, enggak masuk. Apa musanna abun? Nah, abawani. Ini. abawani. Nah, ini tidak bisa dijadikan asmaul khamsah. Kenapa? Karena dia musan, musanna. Waw ini bukan waw tanda i'rab. Nanti asmaul khamsah, asmaul khamsah alamat i'rab, kita dudukkan ini ya. Alamatu i'rabi al-asma'il khamsah, al-khamsah. Nah, apa tanda i'rabnya? Pertama, ar-raf'u bil-waw. Rafa' dengan waw. Waw. Baik. Abawani, waw ini bukanlah waw tanda rafa'. Kita ambil contoh ini. Abuka yang ada di situ kan? Abuka. Nah. Abuka. Ini waw-nya. Ini ketika marfu. Kemudian yang ketiga, an-nasbu. An-nasbu bil alif. Nasab di alif. Abaka. Kemudian, as-salis. Al-jarru bil ya. Abi. Abika. Nah, jadi ini berbeda isim lain ya. Tanda i'rabnya waw, alif, ya. Ketika marfu abuka, ketika mansub dia abaka, ketika jar dia abika. Nah, abawani, ini waw ini adalah bukan waw ini. Ini waw asli. Abun itu asalnya abawun, itu asal abun. Ada waw yang dibuang. Abawun. Makanya ketika musanna, waw aslinya nampak kembali. Muncul kembali. Kenapa dibuang di waktu mufrad? Takhfifan. Untuk meringankan. Coba antum. Ya abawun. Kan susah itu. Abawun, wun. Nah. Jadi dibuang wawnya. Sehingga jadi apa? Abun. Demikian juga akhun. Asal apa? Akhawun. Ada waw dibuang. Maka ketika musannanya, kembali wawnya. Akhawani. Hamun juga demikian. Hamun. Asal hamawun. Ketika musanna, hamawani. Jadi kembali wawnya. Jadi waw ini ada waw asli. Ada waw yang dibuang. Bukan waw tanda i'rab di sini. Kalau ini apa tanda i'rabnya? Ini alif. Kena di musanna kan? Ini musanna. Abawani marfu. Mansub. A. Abawaini. Abawaini. Mana tanda i'rabnya? Ya. Kemudian majrur juga ya. Ingat itu yang musanna. Sudah kita pelajari. Kita pelajari apa? Sudah musanna. Tanda i'rab musanna. Ya. Abawaini. Tanda nasabnya ya. Tanda juga iarnya juga ya. Nah, sementara asmaul khamsah beda. Tanda i'rabnya ketika rafa'nya waw, ketika mansubnya alif, ketika jarnya ya. Nah. Jadi syarat pertama harus mufrad. Kalau dia musanna, enggak bisa dijadikan asmaul khamsah. Nah. Enggak bisa dijadikan asmaul khamsah. Enggak bisa kita abawuka. Abawani kan? Jadi abawuka enggak bisa. Jadi abawa ini abawani ini musanna. Jadi abun jamak musannanya abawani. Kemudian jamaknya abaun. Nah, ini jamak abaun. Abaun. Enggak bisa asmaul khamsah lalu abauka. Abauka, abaaka, abaika atau kum pakai hukum. Aba'ukum. Aba'akum. Aba'ikum. Waw, alif. Nggak bisa. Ayah-ayah kalian. Aba'ukum. Nggak bisa. Karena ini jama'. Kalau dia jama', kembali tanda i'rabnya apa? Dhammah. Kemudian mansub fathah. aba'an, fathah jar, aba'in kasrah, itu tanda i'rabnya. Masuk jamak taksir. Jamak taksir marfu dengan dhammah wa mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ini jamak taksir. Nah, kalau musanna tanda i'rabnya alif ketika rafa, ketika mansub ya, ketika jar ya. Itu musanna. Sudah ada tanda i'rabnya. Makanya syaratnya apa? Kalau menjadi asmal khamsah harus bentuknya bentuk mufrad. Abun, akhun, hamun, famun, lu. Nah, kemudian masalah hafumin famunnya apa? Bukan hanya mufrad tapi dibuang mimnya. Itu syarat lagi. Khusus masalahnya mimnya dibuang. Baik. Kemudian jadi wa in kanat musannan au jam'an falaysat, kalau dia musanna atau jama' maka dia tidak masuk asmaul khamsah. Misal abawaini. I'rabnya i'rab alif ya ketika rafa, ketika mansub ya, ketika jar ya. Abawaini, abawani, abawaini, akhawani, akhawaini, aba'un, aba'an, aba'in, ikhwatun, ikhwatan, ikhwatin. Itu jama' i'rabnya i'rab jama' taksir. Terus syarat yang kedua, alla takuna alfadhuha musaghoratan, lafaznya tidak tidak boleh dalam bentuk apa? Musaghorah, isim tasghir. Ini sudah pernah kita singgung di pelajaran durusul lughah jilid yang ketiga. Nah, isim tasghir itu adalah asli tasghir itu mengkecilkan. Bisa kena barangnya kecil. Nah, maka pakai isim tasghir, umpamanya kitab, tapi kitabnya kecil. Nah, kitabnya mini, kitab kecil, seperti saku kan? Kitab saku, kutaib namanya. Kenapa? Karena bentuknya tidak standar. Kitabnya kecil yang taruh di saku, nah, maka kutaib. Zamannya kutaibat. Jadi kutaib, nah itu isim tasghir. Laki-laki yang bentuknya apa? Kerdil. Ya, bisa kena jasadnya, tubuhnya tidak standar yang lainnya. Kena ada orang kecil, apa? Kecil kan? Rendah. Tapi dia dewasa. Apa kita katakan? Rujail. Rujailun. Nah, itu di antara makna tasghir. Tapi ada juga makna lain. Jadi tidak selamanya menunjukkan fisiknya kecil. Enggak. Terkadang apa? Kena kedekatan dan kesayangan dan kecintaan. Itu di antara makna lagi. Juga dipakai isim tafsir. Maka Rasulullah terkadang memanggil Anas, pembantunya apa? Ya Unais. Anas, Unais. Ya Unais. Jadi, itu isim tafsir. Nah, jadi kalau abun, isim tafsir Ubayyun. Nah, ini panggilan sayang. Anak manggil bapak karena dia sayang. Pakai Ubay. Ya Ubay. Nah. Nah, kalau bentuk isim tasghir tidak bisa dijadikan asmaul khamsah. Enggak bisa ubayyuka, ubayyaka, ubayyika. Ini asmaul khamsah kan? Marfu dengan waw, wa mansub dengan alif, wa majrur dengan ya. Enggak bisa ubayyuka, ubayyaka, ubayyika. Baik. Jadi Ubay abun isim tasghirnya apa? Ubayyun. Itu misalnya. Ubayyun, akhun ukhayyun, ya ukhayya, ya kan? Kan sering pakai ya ukhay. Nah, akhun isim tasghirnya apa? Ukhay. Kemudian nam, hamun humay, famun fumay atau fuway. Nah, ini isim tasghir. Enggak bisa lalu di gabung pakai waw. Ubayyuka seperti abuka. Ubayyuka. Marfu dengan waw. Ubayyaka mansub dengan alif. Ubayyika. Ubayyika majrur dengan ya. Hadza khata. Tidak boleh. Jadi syaratnya harus isimnya namanya mukabbara. Jadi isim yang standar ini dikatakan mukabbara. Ya. Jadi kalau dia dikatakan tasghir tidak bisa dijadikan asmaul khamsah. Jadi akhun, hamun, famun, dhu, dhuwai isim tasghirnya. Baik. Kemudian selanjutnya bang, apa lagi syaratnya? Wa antudhafa ila ghairi ya'il mutakallim. Harus digabungkan, diidhafahkan, digabungkan kepada selain ya mutakallim. Apakah dhamir, dhamir kaf, ka, huma, kum, hum, hu, dan seterusnya. Yang jelas bukan dhamir ya mutakallim. Atau idhafah kepada isim yang bukan dhamir. Seperti Abu Bakrin, Bakrin. Aba Bakrin, Abi Bakrin. Hurairah, Abu Hurairah. Aba Hurairah, Abi Hurairah. Jadi harus digabungkan. Gak bisa abun saja. Kalau hanya abun, i'rabnya i'rab isim mufrad. Abun, aban, abin. Marfu dengan dhammah, wa mansub dengan fathah, wa majrur dengan kasrah. Hadza abun. Ra'aitu aban. Sallamtu ala abin. Nah, itu i'rabnya i'rab apa harakat. Karena dia tidak mudhaf. Jadi syaratnya harus diidhafakan. Idhafah berapa? Idhafakan kepada ya selain ya. Selain ya. Kalau idhafah kepada mutakallim, maka tidak termasuk amal khamsah. Seperti abi, akhi, fami. Nah, nanti bagaimana i'rabnya? Sudah pernah kita i'rab ya, nanti kita akan ulang kembali. Nah, itulah syaratnya. Maka, nah tinggal gabungkan aja nih. Tinggal digabungkan a kata abun, agar dia menjadi asmaul khamsah. Nah. Nah, tinggal gabungkan. Silakan gabung pakai isim apa yang mau digabungkan. Yang jelas bukan ya. Mau dhamir, mau isim, umpamanya ayah Umar. Ya, gabungkan dengan kata Umar. Nah, Umaru, ya kan? Gabungkan. Ini penggabung ini enggak bisa seperti kitab, seperti kata kitab ya. Kitabun gabung dengan Umar. Umar. Jadi apa? Baik. Kitabu, kitabun Umar. Jadi apa? Jelas ini ya? Enggak jelas, terlalu kecil ya? Saghir. Ini. Baik. Nah, kalau kitab, tinggal kitabu, buang tanwinnya, kitabu, umara. Ini majrur, tadajarnya fathah, karena isim gak boleh bertanwin, selesai. Tapi kalau ini gak bisa digabung gitu saja, gak bisa Abu Umar. Abu Umar. Antum bikin apa? Abu tanpa tanwin, Abu Umar. Seperti idhafah isim yang biasa. Ini salah. Khata. Kenapa salah? Karena lafaz ini adalah termasuk lafaz asma'ul khamsah. Nah, bagaimana cara penggabungannya? Harus kasih tanda i'rab. Tanda i'rabnya bukan harakat. Bukan harakat tanda i'rabnya. Apa tanda i'rabnya? Waw, alif dan ya, itu tanda i'rabnya. Jadi kalau digabung jadi apa? Tambah waw. Ini tanda i'rabnya, bukan harakat. Maka ini salah. Jadi Abu Umar. Nah, tergantung bikin kalimat apakah dia marfu atau mansub. Nah, kalau dia mansub, Aba Umar. Kalau dia majrur, Abi Umar. Bukan Abi itu saya, ayah saya, bukan. Abi Umar, ayah Umar. Maknanya sama aja. Abu Umar, Aba Umar, Abi Umar, itu maknanya sama. Cuma pemakaiannya. Nah, kalau ini marfu, ini mansub, ini majrur. Nah, sekarang sudah pernah dipelajari kira-kira tanda apa? Tempat marfu itu sebagai apa? Ketika rafa, mubtada. Iya kan? Maka gunakan Abu Umar. Kenapa Abu Umar? Maridun. Abu Umar marid, ayah si Umar sakit. Nah, ini subjek. Pakai waw. Kalau dia mansub, diantara sebagai apa? Objek. Nah, sami'tu atau ra'aitu, saya melihat. Siapa yang saya lihat? Abu Umar. Berarti objek. Ra'aitu Aba Umar. Pakai alif. Karena dia objek. Saya melihat bapak si Umar. Makna sama, enggak berubah maknanya. Dari makna sama, Abu Umar, Aba Umar. Apa artinya? Bapak si Umar. Saya melihat bapak si Umar. Nah, sekarang saya bertemu. Bertemu dengan bapak Umar. Iltaqaitu. Iltaqa pakai bi. Iltaqaitu bi Abi Umar. Saya bertemu dengan bapaknya si Umar. Nah, ini pakai ya. Kenapa pakai ya? Karena dia majrur. Masuk huruf jar, ba. Huruf jar, ba. Maka harus majrur. Tanda jarnya ya. Nah, ini asmal khamsa. Asmal khamsa marfu dengan waw, wa mansub dengan alif, wa majrur dengan ya. Jadi kalau lafaznya demikian, Abu, Ahun, Hamud, dan sampai ini, maka tanda i'rabnya berbeda ketika digabungkan. Makanya kalau gabung, diidhafakan kepada selain ya mutakallim. Nah, demikian juga Ahun. Nah, bagaimana ketika digabungkan? Ahun. Saudara kalian. Nah, ahukum. Ahukum. Kalau kaliannya laki-laki, ahukum. Pakai waw. Atau pakai alif. Ahakum. Atau pakai ya. Ahikum. Ahukum. Ahakum. Ahikum. Nah, perhatikan itu. Itu kapan pakai waw. Kapan pakai alif. Kapan pakai ya. Itu kalau sudah masuk dalam kalimat. Sebagai apa dia? Kalau sebagai pelaku, harus pakai waw. Karena fa'il itu hukumnya marfu. Ya, asma'ul khamsah marfu dengan waw. Makanya apa? Turfa' bil waw. Nah, kalau dia sebagai apa? Objek. Maka pakai alif. Atau sebagai isim inna. Inna, maksud inna. Sesungguhnya mertua kalian sakit. Berarti apa? Inna hamakum. Inna hamaka. Berarti kan inna hamaka. Berarti apa? Pakai alif. Inna hamaka maridun. Pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena mansub. Tanasabnya alif. Terus kalau diajar, pakai ya hamika. Nah, kemudian fam. Nah, kalau fam ini sebagaimana saya kata apa? Dibuang mimnya. Jadi fu tinggal fa. Kasih tanda i'rabnya. Wow, fu ka mulutmu. fuka, faka, fika. Ful waladi, mulut anak itu. Fu al walad, fu al walad. Jadi syaratnya apa? Mimnya dibuang. Faham? Ini asalnya. Dibuang mimnya. Dibuang mimnya. Jadi apa? Nah, mulut anak itu ful waladi. Nah, mulut anak itu fu ketika marfu. Fa fal waladi. Perhatikan. Kemudian apa? Fi fil waladi. Hati-hati ni, bukan huruf jar ini. Fil waladi. Fu ful walad, fuka ful waladi, faka fal waladi, fika fil waladi. Ini fi ini bukan huruf jar. Nah, mirip kan? Tergantung maksudnya apa. Ya, maka lihat uslub susunannya. Bicara apa? Apakah bicara tentang mulut atau bukan? Kalau bicara tentang mulut, berarti fi ini apa? Mulut. Ketika majur. Fil waladi. Pada mulut anak itu. Jadi ful mulut itu. Mulut anak itu. Ful waladi. Fal waladi fil waladi. Maknanya sama. Mulut anak itu sama. Semuanya maknanya sama. Cuma penggunaan aja berbeda. Demikiannya zu. Nah. Zu malin. Zu malin. Contoh. Zu malin. Apa itu zu malin? Orang yang punya harta. Zu ardin. Nah. Zu ardin. Yang punya harta, punya tanah. Zu malin, zu ardin. Zu sayyara, pemilik mobil. Ini arti zu. Jadi pakai waw. Pakai alif, za malin, za ardin, za baitin, zi. Ketika jar, zi malin, zi ardin, zi sayyaratin. Ini, apa, mufrad. Kalau musanna, i'rab musanna. Zawa. Berarti Quran, zawa adlin kan? Zawa adlin, itu musanna. Naam. Zawa, nam zawa adlin. Ini dua orang yang adil. Kalau jamak, i'rab jamak muzakkar salim, mulhaq, zawu. Perhatikan zawu. Perhatikan, ini bukan asmul khamsah ini. Zawu, zawul arham, zawil arham, zawul arham. Zawil arham. Zawi ketika mansub, perhatikan pakai ya, zawil arham. Ketika jar juga zawi, ini mulhaq di jam'il mudzakkar salim. Nah, ketika marfu'nya Pak, jam'il mudzakkar salim terdapatnya Pak, waw kan? Ketika mansub ya, ketika majur juga ya. Zawil arham, ya zawul arham, ini apa? Ini jamak. Nah, yang ini adalah mufrad zu, bukan zawu, bukan zawa. Ini mufrad. Kalau musanna tidak termasuk asmul khamsah. Demikian juga jamak. Ini kalau di jamak, dia jamak apa? Jamak mudzakkar salim, namanya mulhaq. Zawu adlin, zawi adlin, zawul arham, zawil arham. Baik. Nah, perhatikan alamatu i'rabil asmil khamsa, innal asma'al khamsata turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya, nahu qala Abu Hurairah. Dan ini sering kita jumpai, qala Abu Hurairah. Enggak ada qala Abu Hurairah, enggak ada qala Abi Hurairah, qala Abu Hurairah, qala Abu Bakrin, sami'tu Abu Hurairah. Enggak pernah kita baca sami'tu Abu Hurairah atau sami'tu Abi Hurairah. dan sering dibaca hadis apa? Sami'tu Aba Hurairah. Demikiannya. Sami'tu Aba Bakrin. An Abi Hurairah. Nah, an huruf jar. Pernah baca dalam kitab an Abu Hurairah. An Aba Hurairah. Kan enggak pernah ada kan? Yang ada an Abi Hurairah tak pakai ya. Kenapa? Ini majrur. Tanda jarnya ya. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsah. Atau min asma'is sittah. Kalau hanunya masuk. Baik. Coba antum i'rab ini ya. Bagaimana i'rabnya? Silakan. Qala Abu Hurairah. Silakan antum i'rab. Fadal. Sebelum kita kasih kepada para pendengar dan para pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Ya. Marfu'un. Kok marfu'un? Kalau sudah mabni enggak ada istilah marfu. Iya. Kalau marfu itu ada istilah apa? Isim mu'rab. Iya. Atau dia fi'il mu'rab. Tapi kalau mabni enggak ada istilah marfu. Ya mabni mabni permanen. Iya. Jadi qala fi'lun madin mabniyun alal fathi. Abu fa'ilun marfu'un wa alamati raf'ihi al-wawu. Naam. Li'annahu min asma'il khamsah. Nah, minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Hurairah. Wa huwa mudaf. Wa huwa mudaf. Hurairata mudafun ilaih. Majrurun. Wa alamatu jarrihi al-fathatu. Nah. Liannahu min... Liannahu ismun ladhi lain. Ismun ladhi lain, sorry. Nah. Liannahu ismun ghairu munsharifin. Apa maksud ismun ghairu munsharif? Isim yang tidak boleh bertanwin. Isim, isim ghairu tidak munsharifin, munawwan, bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Baik. Kita minta para pemirsa dan para pendengar ya, Radio Roja. Baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan contoh yang diberikan oleh pendengar ikhwan yang ada di studio terkait dengan i'rab asmal khamsah. Cukup jelas. Dan kita berikan kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa mencoba untuk membaca dan juga mengi'rab dari bab al-asma al-khamsah. Oke, silakan dia. 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umu Abdillah di Solo. Silakan. Iya. Nah, coba baca alamat i'rab. Alamatu i'rabil asma'il khamsati. Baca dari situ. Alamatul i'rabil asma'il khamsati. Inna asma'a khamsata turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujaru bil ya'i. Nahwu qala Abu Hurairah. Sami itu Abu Hurairah. An Abi Hurairah. Baik, silakan i'rab. Sami tu Aba Hurairah. Gimana cara menguraikan jabatan kata itu? Sami itu Aba Hurairah. Sami itu sami'a fi'lun madin mabni ala fathi itu fa'ilun fa'il. Mana mana mad fathah di situ? Sami tu. Sami itu. Sami. Sami'a fi'lun fi'lun madin mabni ala Fathira. Yang di sini ada kata sami'tunya, yang ada di sini bukan kata sami'anya. Sami'tu, Pak. Ya, kalau hanya sami'a betul mil fathah, ya, tapi di sini bahasa sami'tu. Sukun, Pak. Iya, mil sukun, iya. Tu fa'ilun. Nah, jadi sami' fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita'il fa'il au bita'il mutaharrika. Mutaharikan. Nah. Atau damir mutasirun. Mabniyun. Mabniyun ala. Ala dham. Mabniyun ala dhamma. Nah. Fi mahali jarrin. Fi mahali raf'in. Afwan. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Fa'il. Fa'ilun. Ya. Apa? Ada maf'ulun bih. Ya, sahih. Maf'ulun bih. Mansubun bil alif. Ya. Li'anahu. Mansubun. Mansubun bil Betul bil alifi. Bil alif. Li annahu asma'ul khamsah. Bukan li annahu asma. Kalau asma itu banyak isimnya. Ini cuma satu. Li annahu minal. Pakai min. Li annahu minal asma'ul khamsah. Kena termasuk. Minal asma'ul khamsah termasuk isim lima. Jadi pakai min. Minal asma'ul khamsah. Li annahu minal asma'ul khamsah. Iya. Wa huwa mudhaf. Kulai rota mudhafilai. Majulun. Wal matub jarihi. Fathatun dairatun fi akhiri li anahu isim wairu musarif. Nah, sahih. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khairan Ummu Abdillah. Alhamdulillah sudah dua kali bisa menghubungi dan menjawab dengan baik, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Baik, tiba ke Mabdillah kita sapa. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ummu Fatimah. Nah, silakan. Lanjut yang tadi kan. Iya. Bismillah. An Abi Hurairah. Iya. An harfu jarrin mabniun ala sukun. Iya. Abi ismun majrurun wa alamatu jarhi al-ya li'annahu min al-asmi al-khamsah wa huwa mudhaf mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarhi fathatun zahiratan fi akhirihi li'annahu ismu alladhi la yansarif. Baik, naam, baik, jayyid. Nah, sekarang coba i'rab hadhi al-fas. Yang ini idhafah pada mutakallim. Coba naik kata sedikit. Ya rakam salasa nomor 3. Bantu napa? Naam, abi, akhi, kami. Ya, bagaimana cara i'rab abi? Abi. Ya, kita bikin kalimat ya. Abi musafirun. Nah, abi musafirun. Abi mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rabbihi dhammatun muqaddaratun 'alal muqaddaratun 'alal ya'i. 'Alal ya'. Di mana ya? Ya itu sukun. Ya, 'ala sukun. Nah, muqaddaratun 'ala. Yang kita i'rabkan kata abinya dulu, abunya dulu kan? No. Kata abi, bukan yang enggak masuk. Abi mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rabbihi muqaddar. Alam terfi apa? Dhammatun muqaddaratun. Di mana muqaddarahnya? Di abi itu kan. Bagaimana cara istilahnya? Lupa lagi. Nah, memang harus diulang-ulang itu cara i'rab ini. Sudah pernah kita i'rab kan? Dhammatun muqaddaratun ala. Jadi saya tulis dulu. Tulis dulu. Sebentar. Jadi abi, ati abi ayahku. Nah, abi musafirun. Iya. Nah, sekarang ini mubtada. Ini subjek mubtada. Nah, mana khabarnya? Ini khabar. Lengkap atau predikat? Ini subjek atau subjek, ini predikat. Atau khabar, pelengkap ya, khabar. Nah, sekarang bagaimana cara menguraikan jabatan kata? Nah, namanya i'rab. Jadi abi mubtada'un subjek. Jadi abi subja'un subjek'un mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Lupa. Ingat lagi ya? Iya, itu. Atau masih ada catatannya? Mana enggak sana. Jadi abi mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana min dhuhrika min dhuhriha al-ishtighal bi harakatin munasibatin. Terus musafirun wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Belum selesai itu. Oh, iya. Ini belum selesai i'rabnya, jangan lompat kepada. Oh, iya iya. Khabar wa huwa mudhaf. Al-ya ya mutakallim. Mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhafan ilaih. musafirun khabar mubtada marfuun wa alamatu rafi dhammatun zahiratan fi akhirih. Baik, ahsanti, barakallahu fik. Syukran jazakum khairan fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan ucapan tadi itu biar jelas ya. Jadi abi atau apa? Kitabi, qalami, pokok idhafat pada yang mutakallim. Abi, kitabi, baiti, zauji, zaujati. Nah, bagaimana cara mi'rabnya? Kita bikin kalimat abi musafir. Ayahku safar. Abi mubtada. Abi mubtadaun. Marfu. Kenapa marfu? Karena hukum mubtada itu marfu. Mubtadaun marfu. Nah, kalau marfu apa tanda rafanya? Wa marfuun wa alamatu raf'ihi. Tanda rafanya dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim mufrad. Abun isim mufrad itu. Iya kan? Bukan musanna. Ini abun. Isim mufrad abun aban abin. Abun aban abin. Nah, ini marfu, mansub, majrur. Nah, karena mubtada dia marfu. Maka kita katakan dhammah. Dhammatun. Sekarang dhammahnya mana? Maka diuraikan. Dhammatun muqaddaratun. Mana muqaddarah? Ditetapkan, ditakdirkan. Tapi ada dhammah di situ. Di mana dhammahnya? Muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi dhammatun. Dhammatun muqaddaratun. Muqaddarah ala di mana? Atas ma sesuatu. Qabla ya'il mutakallim. Di mana ditetapkan dhamma itu? Di atas ma. Ma itu kita terjemah huruf lah. Di atas huruf sebelum ya mutakallim. Di atas sesuatu sebelum ya mutakallim. Mana mutakallim? Ini ya. Mana sebelumnya? Huruf ba. Huruf ba. Jadi dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ditakdirkan dhammah itu ada pada ba. Takdirkan. Tetapkan itu ada pada dhammah. Nah, kenapa takdir? Karena enggak bisa dinampakkan. Nah, kalau nampakkan bagaimana? Aboy, kan gitu. Sementara ya mutakallim ini baris sukun kan? Ya mutakallim semuanya sukun. Dia menghendaki kasrah sebelumnya. Permintaannya kasrah. Enggak boleh enggak kasrah. Nah, aliyah tunasi buah kasrah. Maka dikasrahkan, bah. Harusnya abui, abui. Nah, terpaksa dikasrahkan dia, abi. Kita apa? Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla yang mutakallim. Di atas huruf sebelum yang mutakallim. Apa sebelumnya yang mutakallim? Ba. Taib. Mana amin zuhuriha. Terhalang untuk menampakkannya. Ini apa? Ini dhamma. Mana min zuhuriha? Apa yang menghalangi? Al-ishtighalu. Oleh kesibukan. Disibukkan. Al-ishtighalu biharakatin munasibatin liya'il mutakallim. Disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi yang mutakallim. Apa harakat sesuai mutakallim? Kasrah. Abi. Enggak bisa aboy. Jadilah abi. Yang seharusnya aboy menjadi abi. Kenapa abi? Karena ya sesuainya kasrah. Selain ya minta kasrah. Dia enggak mau dhamma. Dia minta kasrah. Maka itulah. Oleh karena itulah. Maka tidak bisa dibomahkan ini. Nah, sementara mubtada itu marfu. Enggak ada mubtada itu kasrah. Enggak ada. Udah, kalau itu balik takdir aja. Ditetapkan saja itu ada dhamma di situ. Nah, tapi dhammahnya ditetapkan, tidak bisa dinampakkan. Kenapa? Oleh, disibukkan oleh harakat yang sesuai bagi mutakallim, wahiyal kasrah. Wahuwa mudhaf, ya mutakallim, dhamirun, muttasil, mamni sukun, fi mahali jar mudhaf nili. Begitulah cara apa para ulama ahli nahwu mengi'rab, manakala isim idhafah kepada apa? Ya mutakallim. Musa musafir ini i'rab biasa, khabarun mubtada marfu' ala tarfi dhammatun dhahirah fi akhirih. Baik, demikian saja ya kajian ini malam ini. Insya Allah pekan depan kita ulang kembali biar betul-betul apa memahami terutama bagi para pemula. Baik, mungkin ada selesan pertanyaan barangkali. Jazakumullah khairan barakallahu fiik pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan yang disampaikan lebih rinci dari Ustaz terkait dengan penguraian dan i'rab abi musafirun. Dan alhamdulillah cukup jelas. Di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon diulangi kembali makna dari asmal khamsah tersebut Ustaz. Iya, asma isim-isim. Al khamsah lima. Artinya ada isim lima isim. Jadi asmal khamsah isim yang lima. Isim yang lima. Maksudnya ada lima isim. Jadi ada lima isim yang mana tanda i'rabnya berbeda dengan apa? Isim-isim lain. Karena berbeda tanda i'rabnya, maka dikata asmal khamsah. Karena isim cuma lima. Cuma lima itu yang ittifaq. Adapun yang enam, hanu itu khilaf ulama. Ya. Jadi kalau sebagian ulama memasukkan berarti apa? Al-asma'u sittah. Bukan asmal khamsah, tapi al-asma'u sittah. Baik, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya tersebut dalam hadis Ustaz. Yeah. Alhamu al-maut. Apakah makna alhamu ini termasuk dalam bagian asmal khamsah? Iya. Yeah. Bukan itu, bukan asmal khamsah. Hmm. Itu tidak idhafah. Atai. Jadi kalau mau asmal khamsah, idhafah. Hmm. Yeah. Alhamu. Iya. Yeah. Nah, jadi hamu itu ada makna. Maknanya bisa maknanya apa? Mertua, bisa maknanya ipar. Sama dengan sahar. Sahrun digunakan ipar, digunakan apa? Mertua. Nah, di situ hadis adalah ipar, bukan mertua. Ya, alhamu. Al-maut. Itu apa? Menunjukkan bahwa tidak boleh seorang wanita berduaan laki-laki sekalipun itu iparnya. Nah. Kenapa pakai maut, mematikan kan istilahnya? Nah. Karena orang tidak curiga. Wah, oh, itu kan ipar dia kan. Apalagi adat kan. Allah. Enggak, orang curiga masa sama iparnya buat serong. Apa jaminannya? Kan gitu kan? Maka justru ipu apa akan lebih berbahaya lagi seorang wanita berduaan dengan iparnya. Nah, kenapa bahaya? Ya namanya syahwat. Kemudian dia tidak dia merasa aman kan gitu. Orang enggak curiga. Ya orang kerabatnya, iparnya. Berbeda kalau wanita lain. Baik, itu dengan kalimat hamu sama. Iya. Hmm. Tapi makna itu ipar ya. Taib, bisa juga ini dia tengah ipar, tergantung usulnya. Jadi hamu itu bisa ipar, bisa mertua. Taib, jazakumullah khairan dan demikian. Ya. Nah. Baik, demikian saja kajian kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.